Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihuda wattaba farahu ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan tafsir Al-Qur'an, masih pada surat Qaf. Kita telah sampai pada ayat yang ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atiq. Alqiya fi jahannam kullu kaffarin anid. Dan berkata qarinuhu, ya pendampingnya. Qarin itu adalah pendamping. Jadi pendamping orang yang mendustakan, yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan qarin di sini adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi anak Adam di dunia. Yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala mencatat semua ucapan dan perbuatan manusia. Malaikat yang akan bersaksi tentang semua yang diucapkan dan yang diperbuat oleh anak manusia besok pada hari kiamat. Makanya setiap anak Adam memiliki qarin. Ya, qarin dari perbuatan yang baik yang mencatat amal-amal kebaikan kita, dan qarin yang mencatat dari perbuatan-perbuatan buruk kita. Jadi ada malaikat yang mencatat amal-amal kebaikan kita, dan ada malaikat yang mencatat amal-amal keburukan kita. Kata qarinnya, hadza ma ladayya ati. Inilah apa yang ada padaku, semuanya ati, saya hadir, saya hadirkan buktinya secara valid, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun, tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan sedikit pun, semuanya seperti yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada malaikat semuanya tercatat secara rapi. Makanya yang mengatakan hada, inilah maladaya, apa yang ada padaku ati, semuanya aku hadirkan, semuanya aku catat secara valid, rapi, tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alqiya fi jahannam kullu kaffarin anid. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada kedua malaikat tersebut, kepada dua malaikat yang mencatat, kedua malaikat yang menyaksikan semua ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh anak manusia, kata Allah, alqiya, campakkan fi jahannam, di neraka jahannam. Ini salah satu nama dari neraka, dari nama-nama neraka. Karena neraka itu memiliki beberapa nama, salah satunya adalah neraka jahannam. Ya. Campakkan, lemparkan di neraka jahannam siapa? Kullu kaffarin anid. Setiap orang yang kafir. Anir lagi menentang. Jadi sifat orang-orang penghuni neraka yang akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka jahannam, yang pertama adalah kafar. dia adalah orang yang kafir. Dan makna dari kafir artinya menolak. Ya, maka setiap orang yang menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Islam, berupa agama yang benar, ya, berupa kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kufur kepada Allah subhanahu wa taala, baik dalam rububiyahnya maupun uluhiyahnya maupun asma dan sifatnya, atau kufur kepada malaikat-malaikatnya, atau kufur kepada nabi-nabinya, atau kufur di akhir, atau kufur kepada takdir, ya, semuanya masuk di dalam ayat yang mulia ini. Karena makna kafir artinya orang yang menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, terutama menolak tauhid, iman yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian sifat yang kedua adalah anid. Sifat penduduk neraka jahanam yang kedua adalah anid. Yani dia menentang. Dia menolak kebenaran. Ya, dia malah menerima dan mendukung kebatilan. Padahal telah sampai kepadanya hujjah, telah sampai kepadanya dakwah, tapi dia menentang kebenaran yang telah nampak jelas kepadanya. Kemudian sifat yang ketiga, manna'il lil khairi mu'tadin murid. Sifat yang ketiga dari penduduk neraka jahannam adalah manna'il lil khair, menahan dari al-khair. Al-khair itu ada beberapa penafsiran. Penafsiran yang pertama yakni menahan dari harta. Jadi salah satu penafsiran makna al-khair adalah harta. Seperti dalam surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada khair. Makna khair artinya cinta kepada harta. Ya. Makna yang kedua, khair artinya adalah kebaikan. Makanya jazakallahu khair, maksudnya semoga Allah membalas kebaikan. Dan ini makna yang lebih luas, makna yang lebih umum. Yakni dia menahan diri dari kebaikan, baik kebaikan yang berupa ucapan, ya, maupun kebaikan yang berupa perbuatan. Jadi orang ini menahan diri dari kebaikan, dia enggak mau berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tadi dia menahan diri dari harta, maksudnya dia orang yang pelit, bakhil. Ya. Kalau yang kedua ini lebih umum lagi. Yani dia orang yang tidak mau berbuat kebaikan, bukan hanya masalah sedekah saja, tapi lebih luas daripada itu. Dia enggak mau sholat, dia enggak mau zakat, dia enggak mau puasa, ya, berarti menahan diri dari kebaikan. Baik. Kemudian sifat yang keempat, mu'tadin. Mu'tadin artinya adalah orang yang berbuat aniaya, melampaui batas. Orang yang berbuat zalim kepada manusia. Baik berbuat zalim dengan ucapannya ataupun berbuat zalim dengan tangannya dan lain sebagainya. Karena zalim itu ma'asyiral muslimin ada tiga macam. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah menyebut kesyirikan itu sebuah kedzaliman. Wa inna syirka ladzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kedzaliman yang paling besar. Tatkala kita, ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berarti kita telah berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim yang kedua adalah zalim kepada diri kita sendiri. Tatkala kita berbuat dosa, tatkala kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya kita telah berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Makanya tatkala Adam dan Hawa ya, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, segera mereka mengakui kesalahannya seraya mengatakan, Rabbana dzalamna anfusana. Ya Allah, kami mengakui bahwa kami telah mendzalimi diri kami pribadi. Karena setiap orang yang melakukan maksiat pada hakikatnya dia zalim terhadap dirinya sendiri. Yang ketiga adalah zalim kepada orang lain. Ya, zalim kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqud dzulma fa innadz dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Hati-hati kalian dari perbuatan zalim. Karena kezaliman itu adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Ya, tanggungannya berat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia, orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut. Ya, dia menabung pahala di dunia. Ya, dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin sedekah. Tetapi dia berbuat zalim kepada manusia dengan lisan dan tangannya, sehingga amal-amal kebaikannya, ya, justru diberikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Bahkan ketika kurang totalannya, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi tersebut dilimpahkan kepadanya. Dan itulah orang-orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka sifat dari penduduk neraka jahannam, ya, yang keempat adalah muqtadir. Dia melampaui batas, dia berbuat zalim kepada orang lain. Ya, berbuat zalim kepada orang lain, terutama mendzalimi orang lain dengan lisan dan tangan. Kenapa? Ya, dengan lisan dan dengan tangan, karena ini yang paling banyak berbuat zalim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang yang muslim sejati itu adalah tatkala orang-orang Islam lainnya selamat dari kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Kenapa disebut dua ini, lisan dan tangan? Karena ini yang paling banyak berbuat zalim kepada orang lain. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aktsaru khataaya bani Adam fi lisan." Kebanyakan dosa anak Adam itu pada lisannya, menghina, memfitnah, ya, kemudian riba, namimah. Ini rata-rata adalah dosa lisan. Ya, demikian juga tangan, ini juga banyak dosanya, memukul, maling harta orang lain. Demikian juga sekarang nulis, ya, pasang status, ngetik, itu pakai tangan, ya kan? Ini dosa paling banyak juga pada zaman kita sekarang. Makanya kita harus hati-hati dari perbuatan zalim, ya. Nah, dan orang-orang yang berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan tidur. Manusia mungkin lemah untuk membalas kezaliman kita, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Lihatlah negara-negara yang zalim, congkak, sombong, berbuat aniaya, ya. Walau, ya, rakyatnya tidak kuasa untuk, ya, membalas kezaliman mereka, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa, lalai, ya, ngantuk pun tidak pernah. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Makanya kita juga harus hati-hati dari doa orang-orang yang terzalimi, karena doa mereka mustajab. Wattaqi da'watal madhlum fa innahu laysa bainaka wa bainallahi hijab. Hati-hati kalian dari orang yang terzalimi, karena doa orang yang terzalimi itu tidak ada pembatasnya. Maksudnya tidak ada pembatasnya, yakni Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa mereka. Ya, hendaknya kita hati-hati. Baik. Kemudian di antara perangai penduduk neraka juga adalah murib. Muqtadin, murib. Apa artinya murib? Yaitu orang-orang yang ragu. ragu akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ragu akan ya ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya, ragu akan berita-berita Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan dalam Al-Qur'an. Dia enggak yakin dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya sampaikan dalam Al-Qur'an. Dia enggak yakin dengan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang sahih. Bahkan dia meragukan ya, lebih daripada itu dia malah mendustakan. Enggak percaya. Maka ini adalah salah satu apa? Ya, perangai dari perangai-perangai penduduk neraka jahanam. Kewajiban bagi seorang mukmin adalah yakin. Ya, mantap. Ya, dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keraguan secuil pun dalam hati kita. Selama itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dan selama itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, maka wajib bagi kita untuk mempercayainya, wajib bagi kita untuk membenarkannya, wajib bagi kita untuk ya mengimaninya. Ya, tidak boleh apa? Ragu. Inilah iman. Walaupun semua orang tidak percaya, walaupun banyak orang meragukan, tapi orang-orang yang beriman akan tetap tegar dalam keimanan mereka. Masih ingat kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada orang-orang kafir Quraisy ya bahwa dia baru saja melakukan sebuah peristiwa Isra Mi'raj. Sebuah peristiwa yang secara logika enggak masuk akal. Secara logika ya. Enggak masuk di akal. Melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian setelah itu Mi'raj ya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, bahkan ke langit yang tujuh, ke Sidratul Muntaha, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan wahyu kewajiban salat, kemudian sebelum subuh sudah nyampe lagi ke Mekah. Ya, zaman itu belum ada pesawat, belum ada jet. Ya, bahkan sekarang pun walaupun ada pesawat, enggak mungkin. Secara logika pun ya, enggak masuk di logika. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal itu kepada orang-orang kafir Quraisy, semuanya tertawa terbahak-bahak. Mereka malah mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin nyata gilanya. Sahirun majnun, ini tukang sihir, ini benar-benar gila ya, kata mereka. Karena memang betul secara logika memang gak masuk di akal. Tapi apa dan bagaimana sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ini yang perlu kita contoh. Walaupun di saat semua orang-orang kafir tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa kamu percaya dengan ucapan temanmu itu Muhammad? Bla bla bla. Ya. Apa jawaban sahabat Abu Bakar As-Siddiq? In qala dzalika Muhammadun faqad shadaqa. Kalau yang ngomong, yang cerita itu adalah Muhammad, pasti benar. Bayang enggak? Di saat semuanya enggak percaya, ngetawain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat ketegaran sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang perlu kita contoh. Ini yang perlu kita tiru. Hendaknya bagi kita untuk memiliki al-yakin, memiliki al-iman dengan apa yang diberitakan oleh Allah dan apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak orang tidak percaya. Ya, walaupun banyak orang tidak percaya, selama itu adalah firman Allah dalam Quran, selama itu adalah sabda Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, ya, wajib bagi kita untuk yakin. Ya, jangan ragu-ragu. Ya, karena tidak ada yang lebih jujur, lebih benar daripada firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sering setiap khutbah menekankan hal ini. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah. Sebaik-baik, sejujur-jujurnya ucapan adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, sifat penduduk neraka jahanam. Ini Allah kabarkan ya, beritakan tentang sifat-sifat penduduk neraka jahanam. Ya, tujuannya adalah agar kita mewaspadainya. Karena tentu semua kita ya ingin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Ya, Allah sebutkan karakternya seperti ini. Sifat-sifatnya seperti ini, neraka jahanam, supaya kita menghindarinya, supaya kita menjauhinya, supaya kita mewaspadainya. Araftu syarra la li syarri lakin litawakki wa man la ya'rifu syarra minal khairi yaqa'u fi. Aku mengenal kejelekan bukan untuk kulakukan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an bukan hanya menjelaskan kepada kita sifat-sifat penduduk surga, tapi Allah juga menjelaskan kepada kita sifat-sifat penduduk neraka. Ya, penduduk, sifat-sifat penduduk surga supaya kita tiru. Sifat-sifat penduduk neraka supaya kita jauhi, supaya kita waspadai. Yang keenam, sifat yang keenam, ya, alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Sifat penduduk neraka jahanam yang keenam adalah yaitu dia menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala ya sesembahan yang lain. Artinya apa? Dia menyekutukan Allah SWT. Dia menduakan Allah SWT. Dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping dia beribadah kepada Allah, dia beribadah kepada yang lain. Ya. Dia menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alladzi ja'ala ma'allah, yaitu orang-orang yang menjadikan bersama Allah Subhanahu wa taala ilahan akhar, ilah sesembahan. Dan di situ nakirah umum, siapapun yang dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya syirik. Baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu nabi, baik itu wali, ya, baik itu pohon, baik itu ya batu dan sebagainya. Siapapun yang dijadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya istilah sebagian para ulama, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak boleh kita menduakan Allah SWT walaupun ya dengan malaikat yang paling dekat sama Allah atau rasul yang paling dekat sama Allah seperti Jibril dan seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam artian kalau kita menyekutukan dengan malaikat Jibril aja enggak boleh, kalau kita menyekutukan dengan Nabi Muhammad saja enggak boleh, apalagi kepada yang lainnya, lebih enggak boleh lagi. Ya, lebih enggak boleh lagi. Karena hak ya tauhid itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tidak ada pencipta selain Allah, maka tidak ada yang berhak untuk diibadai selain Allah Subhanahu wa taala juga. Ya, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat ini karakter dan perangai-perangai penduduk neraka jahanam. Yang pertama adalah kafar. Dia kafir. Dia menolak, mengingkari apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dari rasulnya. Sifat yang kedua adalah anid. Ya, yaitu sering membantah, sering menolak kebenaran yang datang kepadanya, ya, sombong, menolak kebenaran. Kemudian sifat yang ketiga, manna'il lil khair, menahan diri dari kebaikan, dan salah satunya adalah pelit, ya, menahan diri dari harta. Kemudian yang keempat adalah muqtadin, melampaui batas, zalim kepada orang lain. Ya. Kemudian sifat yang kelima, murid, dia ragu, tidak percaya, tidak percaya dengan berita-berita Allah dan tidak percaya dengan berita-berita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat yang keenam, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya fa'alqiyahu fil adzabis syadid. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Qorin, dua malaikat Qorin yang mendampingi manusia di dunia. Campakkan orang ini fil adzabis syadid, dalam ya azab yang pedih. Ya, pada azab yang pedih. Ya, dan neraka tentu semua siksaannya adalah pedih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seringan-ringannya ya siksaan di neraka adalah siksaan yang dialami oleh paman beliau Abu Thalib. Ya, dipakaikan sandal di kakinya, ya. Lalu apa? Meleleh, mendidih otaknya. Ya, itu seringan-ringannya penduduk siksaan penduduk neraka. Ya, kalau yang ringan aja segitu, apalagi yang lebih parah. Makanya kalau kita baca ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ngerinya neraka, ya, maka ini akan membuat kita merinding. Dan ini penting. Pada zaman kita sekarang ini penting bagi kita untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang apa? Neraka, tentang dahsyatnya neraka. Karena kita ini seringkali dimanja. Sering pembahasan kajian-kajian itu tentang surga, tentang bidadari di surga. Akhirnya kita ini selalu dimanja. Ya, perlu di samping pembahasan tentang surga, kita juga membahas tentang neraka. Makanya di antara metode Al-Qur'an, Al-Qur'an itu selalu setiap kali membahas tentang surga, pembahasan setelahnya adalah neraka, supaya seorang muslim tidak jomplang. Ya, tidak hanya harapan dan harapan saja, tetapi dia memiliki ar-raja wal khauf. Ada rasa harapan dan ada juga rasa takut. Bukan hanya seringkali harapan saja sehingga menjadikan kita meremehkan dosa. Tapi juga jangan hanya sekedar ya ancaman neraka sehingga hal itu menjadikan kita pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, ar-raja'u wal khauf kajanahai thayr. Ar-raja, berharap, dan al-khauf itu seperti dua sayap burung. Dua-duanya harus ada. Jangan hanya berharap saja, jangan hanya takut saja. Dua-duanya harus ada. Ya, hanya saja saya katakan hari-hari ini atau pada zaman kita sekarang ini perlu lebih ditekankan masalah apa? Al-khauf. Kenapa? Karena kalau masalah surga, masalah harapan, ini sudah sering. Tapi yang jarang adalah tentang kita ini diingatkan tentang neraka, diingatkan tentang kematian, diingatkan tentang ya bagaimana dahsyatnya siksa di alam kubur, di neraka dan sebagainya. Ya, di antaranya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yu'ta bi jahannam yawma idzin 70,000 zimam. Besok ditetangkan neraka jahannam. Ya, pada hari itu, yaitu pada hari kiamat kelak. Dia memiliki 70,000 tali kekang. ma'a kulli zimamin sab'una alfi malikin yajurruna. Ya, setiap tali kekang digeret, diseret oleh 70 ribu malaikat. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita bahwa narukum hada juz'un min sab'ina nari jahannam. Sepanas-panasnya api di dunia itu hanya satu bagian dari panasnya api neraka jahannam. Ini sepanas-panasnya api, kita kena kompor dikit aja udah apa? Kepanasan. Udah enggak tahan. Padahal itu belum seberapa. Ya, sepanas-panasnya api di dunia, kata Nabi, itu hanya satu bagian dari 70 ribu, dari 70 panasnya api neraka jahannam. Ya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan kepada kita, "Law anna qatratan minaz zaqum nazalat 'ala ad-dunya la afsadat dunya wa ma fiha." Seandainya setetes zakum, ini makanan penduduk neraka, andaikan setetes zakum ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia, maka dunia dan isinya akan hancur binasa. Baru setetes toh, apalagi kalau itu menjadi makanannya. Makanan penduduk neraka adalah zakum. Ini baru setetes saja udah, kata Allah Subhanahu wa taala, semua dunia dan isinya akan hancur. Ya. Yeah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan kepada kita bahwasanya penduduk neraka nanti, anna ahlan nar yabkun. Bahwasanya penduduk neraka itu nanti apa? Nangis. Ya, yeah, nangisnya enggak tanggung-tanggung. Nangisnya keluar darah. Air matanya bukan air mata kayak kita sekarang di dunia. Air matanya adalah air mata darah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan ya mereka menangis darah, andaikan ada kapal, kapalnya akan bisa berlayar. Ya, saking banyaknya darah, ya, air mata darah penduduk neraka saat itu, andaikan ada kapal, kapalnya bisa apa? Berlayar. Ya, ini secuil dari apa? Gambaran tentang dahsyatnya neraka jahannam, ya, yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini penting bagi kita ayyul ikhwah, agar kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak terbuai dengan ya luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita berharap rahmat Allah, kita berharap surga Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kita juga harus apa? Takut, panik. Inilah sifat seorang mukmin. Kata Hasan al-Basri rahimahullah, al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Seorang mukmin itu menggabung antara dua hal. Dia semangat di dalam kebaikan, ya, dia berharap akan surga Allah Subhanahu wa taala, tapi dia juga syafaqah, takut kalau amalnya tidak diterima. Ya, takut kalau amalnya tidak diterima. Nabi Ibrahim saja dan Nabi Ismail, ya, telah melakukan amal soleh yang paling mulia, yaitu membangun Ka'bah. Sekalipun demikian, dia tidak menjamin bahwa amalnya apa? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya setelah membangun Ka'bah, keduanya berdoa, "Rabbana taqabbal minna." Ya, ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Enggak langsung, "Wah, ini pasti diterima." Enggak. Kita berharap, tapi jika kita juga apa? Mesti takut kalau amal kita tidak diterima. Berbeda dengan orang-orang munafik. Mereka malas di dalam kebaikan, tetapi mereka merasa aman. Merasa aman. Ya udah, pasti Allah pasti akan apa? Ya, mengampuni dosa-dosa saya. Gampang nanti dosa, gampang. Ntar kalau pas apa namanya ini waktunya puasa Arafah, nah itu menghapus 2 tahun udah. Gampang. Ya. Ini orang-orang yang terbuai dengan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala qarinuhu rabbana ma atghaytuhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya. Qarinnya mengatakan, ada yang mengatakan di sini maksudnya adalah setan. Qarin di sini maksudnya adalah setan. Dan ada yang mengatakan qarin di sini maksudnya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah SWT untuk menulis amal-amal kejelekan seorang hamba. Dia mengatakan Rabbana ma athaituhu, ya Allah, bukan aku yang membuat dia togho itu artinya melampaui batas. Walakin kana fi dhalalin ba'id, akan tetapi memang dia adalah orang yang sesat, ya, mencintai kebatilan, menentang kebenaran. Jadi setan nanti berlepas diri seperti disebutkan dalam surat Ibrahim ayat 22. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Ya. Kata malaikat, kata setan, tatkala diberi keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia mengatakan sesungguhnya Allah memberikan janji kepada kalian, janji yang benar. Saya pun memberikan janji kepada kalian, tapi saya mengingkari janji saya. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li. Ya, jangan salahkan saya. Saya cuma ngajak kalian, tapi kalian yang mau kok. Ya. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan celah aku, celah diri kalian. Salahkan diri kalian. Ya. Jadi setan nanti besok pada hari kiamat berlepas diri dari pengikutnya. Enggak mau disalahin dia. Enggak mau disalahin. Kan nanti orang menyalahin, ini gara-gara setan nih. Dia yang goda. Kata setannya apa? Saya cuma goda kok, kalian aja yang mau. Ya, kalian aja ya yang mau. Jadi berlepas diri. Kemudian makanya mereka semuanya nanti saling apa? Bermusuhan, saling debat. Seperti yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zukhruf ayat 67. Al-ahillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Ya, orang-orang yang saling mengasihi besok pada hari kiamat itu saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata Allah, la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Enggak usah tengkar, ya. Enggak usah debat usir di depan saya. Ya. Saya sudah memberikan ancaman kepada kalian. Enggak usah debat kusir, enggak ada faedahnya, kata Allah. Saya sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Ya, percuma kalian debat kusir. Kenapa? Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Semuanya tidak bisa dirubah. Keputusan Allah tidak bisa dirubah. Saya sudah ngasih hujah kepada kalian, sudah mengutus utusan kepada kalian, sudah menurunkan kitab-kitab kepada kalian, ya. Udah enggak bisa dirubah lagi keputusan saya, dan saya tidak berbuat zalim kepada hamba-Ku. Ya, ini keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat-ayat ini dapat kita ambil faedah. Yang pertama, bahwa setiap manusia ada apa? Malaikat yang menulis amal-amal seorang hamba. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah 6 kriteria penduduk neraka jahanam. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini, bahwa para setan nanti apa? Berlepas diri dari pengikutnya. Dan di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan tidak berbuat zalim sedikit pun. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.